ابني قال لعبد الله بن البسري وكان من الخاشعين. عبد الله بن بسري dan termasuk orang yang rajin beribadah, khasyi'in, abidin, orang-orang yang khusyuk artinya rajin beribadah. Ma ra'aitu qad akhsha'a min, belum pernah aku lihat orang yang lebih khusyuk dibandingkan beliau. Kata beliau, laisa sunnatu indana an turadda ala ahli al-ahwa'i, walakin as-sunnah 'indana alla tukallim ahadan minhum. Sunnah bagi kami, yang dimaksud sunnah di sini adalah prinsip ajaran kami, bukanlah membantah ahlul bid'ah, namun sunnah bagi kami adalah jangan ajak mereka untuk bicara. Jangan ajak seorang pun di antara mereka untuk berbicara. Kemudian keterangan yang ketiga dari Ahmad bin Hanbal rahimahullah, alladzi kunna nasma', yang kami dengar dari para guru kami, wa adraqna 'alayhi man adraqna min ahli al-'ilmi, dan keterangan yang kami dapatkan dari para guru kami, para ulama, annahum kanu yakrahuna al-kalam wal julus ma'a ahli az-zayd, mereka adalah orang-orang yang tidak menyukai untuk berbicara dan duduk bersama orang yang punya penyimpangan. Wa innamal umuru fit taslim wal intihai ila ma kana fi kitabi ila ma kana fi kitabillahi aw sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Namun al umur umuruddin, memahami perkara agama adalah taslim, dibangun di atas prinsip pasrah dan kembali kepada apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan bermajlis bersama ahlul bid'ah dan orang yang punya penyimpangan, lituradda alaihim untuk dibantah mereka. Fa innahum yulabbisuna alayka wa hum la yarji'un, karena bisa jadi mereka membuat talbis, membuat menyisipkan kesesatan kepadamu sementara mereka sendiri tidak mau untuk bertobat, tidak mau rujuk. Fassalamatu insyaallahu fi tarki mujalasatihim, karena itu kunci keselamatan adalah tidak duduk bersama mereka dan berdebat bersama mereka, membahas bid'ah dan kesesatan mereka. Makanya tidak semua kebid'ahan itu bisa diselesaikan dengan dialog, dan bahkan ketika dialog itu dilakukan, diskusi dilakukan, yang terjadi bukan mengajak mereka bertobat, yang terjadi bukan membuat mereka bertobat, namun yang terjadi justru banyak di antara orang awam malah terpengaruh dengan penyimpangan yang dilakukan oleh ahli bid'ah. Dan kita bisa lihat kalau diskusi itu terbuka bisa berbahaya bagi masyarakat awam yang mereka sebenarnya belum layak untuk mengkonsumsinya. Selanjutnya, ar-raddu ala ahli al-ahwa'i wal bid'ah bi sunan, cara para ulama membantah ahli bid'ah dengan mengedepankan sunnah. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, sayati unasun, dalam riwayat yang lain sayati qaumun, akan datang sekelompok manusia, yujadilunakum bisyubuhatil Quran, mereka akan mendebat kalian dengan membisikkan atau menyisipkan syubhat-syubhat dalam tafsir Al-Quran. Fakhuduhum fajadiluhum bisunan, karena itu debat mereka dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ashhabas sunani a'lamu bi kitabillah ta'ala, karena ahlu sunnah adalah orang yang paling paham tentang kitabullah ta'ala. Dan riwayat yang sama juga datang dari Ali bin Abi Thalib yang mengajarkan kepada kita, kalau ada orang yang berdebat dan dia punya penyimpangan, dia bisa berdalil dengan Al-Quran, maka kita kedepankan dalil dengan sunnah. Kenapa bisa demikian? Nanti ada penjelasan dari Ali bin Abi Thalib. Qala Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, diceritakan oleh As-Suyuti, akhraja Ibnu Sa'd fit Tabaqat. Ibnu Sa'd meriwayatkan dalam At-Tabaqat dari jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwasanya Ali bin Abi Thalib arsalahu, pernah mengutus Ibnu Abbas ilal Khawarij untuk menemui orang-orang Khawarij. Faqala, pesan Ali bin Abi Thalib, idhhab ilaihim fakhasimhum wala tuhajjuhum wala tuhajahum bil Quran fa innahu zu wujuhin walakin khasimhum bis sunnah. Silakan kamu datangi mereka, debat mereka dan ajak debat mereka, dan jangan menggunakan hujah Al-Quran, jangan menggunakan dalil Al-Quran. Bukan karena beliau tidak mengakui Al-Quran sebagai dalil, tapi kalau menggunakan Al-Quran sebagai dalil menghadapi Khawarij, maka Khawarij juga bisa membantah dengan Al-Quran. Akhirnya yang terjadi justru malah membenturkan Quran dengan Quran, dan itu bisa berbahaya. Maka lebih baik dalam rangka untuk menjaga kemuliaan Quran, kita tidak menggunakan dalil Al-Quran. Fa'innahu zu wujuhin, karena Al-Quran itu memiliki wujuh, ada banyak kemungkinan makna. Ada banyak kemungkinan makna. Fa'innahu zuwujuhin. Nanti teks ayatnya seperti ini, kecekel orang Khawarij, kepegang orang Khawarij, bisa dimaknai untuk mendukung akidah Khawarij. Teksnya seperti ini, kepegang orang Mu'tazilah, dimaknai untuk mendukung Mu'tazilah. Meskipun hakikatnya itu bantahan bagi akidah mereka. Itulah yang disebut dengan Al-Quran udhu wujuhin. Al-Quran ada banyak kemungkinan yang itu bisa diambil oleh mereka, orang yang punya pemikiran menyimpang tadi, untuk mendukung bid'ahnya. Walakin khasimhum bisunnah, namun debat mereka dengan sunnah. Nah, kalau sudah berurusan dengan sunnah, mereka enggak punya. Makanya mukaddimah yang disampaikan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau mendebat Khawarij adalah, kata Ibn Abbas, di antara kami ada banyak sahabat yang lebih paham Al-Quran, sementara di antara kalian tidak ada satupun sahabat. Padahal sahabat ketika itu masih sangat banyak. Sahabat di zaman Ali bin Abi Thalib jumlahnya banyak enggak? Masih sangat banyak. Masih ada Ali bin Abi Thalib, masih ada sahabat-sahabat junior yang lainnya. Tapi tidak ada satupun sahabat yang berada di pihak Khawarij. Ada banyak kubu ketika terjadi perselisihan di zaman Ali bin Abi Thalib. Ada kubu Muawiyah, ada kubu Aisyah, ada kubu Ali, dan ada kubu Khawarij. Muawiyah, Aisyah, Ali, semuanya ada sahabatnya. Di tengah kelompoknya Muawiyah ada enggak sahabatnya? Banyak. Ada Muawiyah, ada siapa lagi? Amr bin As, ada Abdullah bin Amr bin As. Kubunya Aisyah ada enggak sahabat? Banyak. Ada siapa saja? Aisyah, ada Talhah, ada Zubair, dan beberapa sahabat yang lainnya. Kubunya Ali banyak sekali sahabat. Tapi Khawarij enggak ada satu pun sahabat. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika membantai Khawarij enggak ada satu pun yang disisakan, dibunuh semuanya. Tidak ada yang dibiarkan hidup. Tapi ketika terjadi peperangan antara Ali dengan Muawiyah, antara pasukannya Ali dengan Muawiyah, Ali berpesan, pokoknya jangan sampai terjadi pembunuhan. Jika mereka menyerah, tinggalkan. Karena fungsinya, tujuannya adalah mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada persatuan, yaitu membaiat satu orang sebagai khalifah. Nah, Karena itulah ketika Ibnu Abbas mendebat mereka, mukaddimahnya adalah di tengah kalian enggak ada satupun sahabat. Sementara di tengah kami ada banyak sahabat. Artinya standar kebenaran sahabat. Dan itu diakui oleh sahabat. Sehingga bagi para sahabat, kamilah yang paling berhak terhadap kebenaran. Kenapa? Karena sahabat itu memahami mereka adalah orang yang paling dekat dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqala wa akhraja min wajhin akhar, dan diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam riwayat yang lain bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, wahai Amirul Mukminin, saya adalah orang yang paling paham tentang Al-Qur'an dibandingkan mereka. Fi buyutina nazal, karena dulu Al-Qur'an turun di sekitar rumah kita, di sekitar rumah kamu, di sekitar rumah saya, di sekitar rumah kaum muslimin yang menjadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, apa kata Ali? Sadaqta, memang kamu benar. Walakinnal Qur'ana hammalun dzu wujuh. Namun kamu perlu ingat, Al-Qur'an itu hammal, punya banyak kemungkinan, bisa dimaknai A, dimaknai B, tergantung dari orang yang memaknainya. Sehingga bisa ada banyak tafsir yang bervariasi, bahkan bisa mendukung kesesatan. Zuwujuhin, punya banyak sisi. Namun naqul wa yaqulun, kita bisa menyampaikan ayat Al-Qur'an, mereka juga bisa bantah pakai Al-Qur'an. Walakin hajahum bis sunnah, namun bantahlah mereka dengan sunnah. Fa innahum lay yajidu anha mahisa, karena mereka tidak akan punya celah untuk menghindar dari sunnah. Fakharaja ilaihim fahajahum bisunani falam yabqa biaydihim hujjatun. Akhirnya Ibnu Abbas menemui mereka lalu didebat dengan sunnah, dan ternyata tidak tersisa satupun dalil yang bisa mereka sampaikan. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada siapa? Khawarij. Apa yang menyebabkan kalian mengkafirkan Ali? Karena lalu Khawarij mengatakan, karena Ali bin Abi Thalib telah apa? Menyerahkan urusan kepemimpinan kepada manusia. Padahal itu urusan tahkim, menentukan siapa yang berhak untuk menjadi pemimpin. Maka diutus dua orang untuk berdialog siapa yang berhak jadi pemimpin dalam peristiwa tahkim. Akhirnya Ali disebut oleh orang Khawarij, berarti dia telah menyerahkan hukum kepada selain Allah, maka Ali kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafir. Lalu mereka bertadil, inil hukmu illa lillah, dan selalu itu yang diteriakkan di antara Khawarij. Sampai Ali radhiyallahu anhu ketika mengumpulkan mereka, terus beliau berceramah di depan mereka. Banyak teriakan di belakang, inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah, teriakan. Inil hukmu illa lillah, kafir, kafir. Nah, gitu ya. Lalu beliau mengatakan di mana? Kalimatul haq urida bihal batil. Kalimatul haq, kalimat yang benar, tapi tujuan mereka kebatilan. Dan Ali bin Abi Thalib karena saking jengkelnya, lalu beliau marah dan tidak melanjutkan khutbahnya. Kemudian di kesempatan yang lain dalam suasana masih genting seperti itu suasana bukan suasana ringan ya, suasana genting. Anda bisa bayangkan semua senjata terhunus, siap terjadi perang. Karena mereka masih campur. Ibnu Abbas ngasih ceramah. Beliau ngasih ceramah setelah asar sampai nabrak maghrib. Sehingga setelah adzan maghrib atau sudah masuk adzan maghrib, beliau masih terus ceramah. Lalu ada orang yang dia teriak, as-salah, waktunya sholat. Apa kata Ibnu Abbas? Atu'allimuni sunnah? Kamu mau ngajari saya sunnah? Karena suasananya genting. Sampai sholat maghrib itu ditunda oleh Ibnu Abbas, kita jamak saja dengan asar, dengan isya. Saya harus jelaskan ini komplit sehingga kalian punya pemahaman yang benar tentang bagaimana bermuamalah dengan pemimpin kalian. Sehingga mereka itu berkali-kali mendapatkan pencerahan dari para sahabat, tapi hawa nafsunya lebih dominan berbicara. Dan itu jumlahnya enggak sedikit, ribuan ya. Jumlahnya ribuan. Jumlahnya ribuan melakukan demo. Kalau zaman sekarang tinggal ditembaki saja pakai apa? Gas air mata. Dulu antara senjata negara dengan senjata demonstran sama. Sama-sama pedang, parang, tombak, panah. Pembedanya apa? Paling manjanik. Dan itu pun jarang digunakan. Kalau zaman sekarang kan ada selisih jauh antara senjata pemerintah dengan senjata rakyat. Jadi kalau rakyat demo, berontak misalnya, hanya menggunakan senjata tradisional, panah parang, melawan bedil, ya jelas kalah. Makanya lebih gampang ditundukkan. Nah, kalau dulu, berarti ketika perang, ya antara pasukan negara dengan pasukan pemberontak, bisa jadi berimbang dari sisi kekuatan senjata. Sehingga yang bisa membedakan nilai kekuatannya adalah jumlah pasukannya. Jumlah pasukan. Jadi kalau jumlah pasukannya lebih banyak, secara umum akan lebih mendekati kemenangan. Nah, qala Sufyan rahimahullah haddatsana Humayd al-A'raj. Sufyan al-Thawri pernah mengatakan, Humayd al-A'raj pernah mengatakan, marra Ibnu Zubair radhiyallahu anhu bibnihi wa huwa yukallimu al-Ashtar Malik ibn al-Harith fi ikhtilafin nas. Kata Humayd al-A'raj, Ibnu Zubair pernah bertemu dengan anaknya, dan ketika itu anaknya sedang dialog dengan Al-Ashtar, yaitu Malik ibn al-Harith, tentang perbedaan pendapat yang ada di tengah masyarakat. Faqala Zubair libnihi, maka Zubair berpesan kepada putranya, la tuhajuhu bil Qur'an wa hajahu bis sunnah. Jangan kamu debat dia dengan Al-Qur'an, tapi debat dia dengan sunnah. Karena itulah pembeda antara Ahlussunnah dengan Khawarij. Diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dengan sanad yang lengkap, dengan sanadnya, dan itu ada lafaz, la tujadilin nasa bil Qur'an fa innaka la tastati'uhum walakin 'alaika bisunnah. Jangan ajak debat masyarakat ya, yang membelot itu dengan Al-Qur'an, karena kamu tidak akan mampu mengalahkan mereka, tapi debatlah dengan sunnah. Qala Al-Haytham Ibnu Jamil, qultu li Malik bin Anas. Saya pernah bertanya kepada Imam Malik bin Anas, wahai Abu Abdullah, ar-rajulu yakunu aliman bis sunani yujadilu anha. Ada orang yang, wahai Abu Abdullah, ini kunyahnya siapa? Imam Malik. Imam Malik itu Abu Abdullah. Sama seperti Imam Ahmad juga Abu Abdullah. Sama juga seperti Imam Syafi'i Abu Abdullah. Dan ini yang paling gampang, Abu Abdullah. Wahai Abu Abdullah, ada orang yang dia paham sunnah, yujadilu anha, bolehkah dia memperdebatkannya? Qala, kata beliau, la, walakin yukhbiru bis sunnah, fa in qabilat minhu wa illa sakata. Enggak boleh, namun sampaikan saja sunnah. Kalau dia menerima, walhamdulillah. Kalau enggak menerima, enggak usah digubris, diam saja. Qala Ibnu Battah rahimahullah, liyakun ma turshidu bihi wa tuqifu alaihi minal kitab wa sunnah wal athari sahihati min ulama'il ummah minas sahabati wa tabi'in. Hendaknya yang kamu jadikan sebagai petunjuk dan tuqifu alaihi, kamu ikuti petunjuk itu, diam di atasnya, itu maksudnya mengikutinya, adalah Al-Quran dan Sunnah, dan asarnya, asar yang sahih dari para ulama, di antara para sahabat dan tabi'in. Wadih insyaAllah, cukup jelas ya. Kemudian kita akan membahas tentang pengertian bid'ah. Ma hiyal bid'atu? Apa itu bid'ah? Dan yang beliau maksud di sini adalah bid'ah dalam makna istilah. Kalau bid'ah secara bahasa artinya apa? Artinya apa? Sesuatu yang baru, muhdats. Bid'ah secara bahasa artinya muhdats. Sebutkan dalil kalau bid'ah secara bahasa artinya muhdats. Firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang nabinya, "Ma kuntu bid'an minar rusul." Aku bukanlah rasul yang bid'ah. Aku bukanlah rasul yang baru. Karena sebelum beliau sudah banyak rasul. Kemudian secara istilah ada satu definisi yang sangat masyhur yang disampaikan oleh Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, dan ini yang sering dijadikan sebagai rujukan untuk memahami bid'ah. Qala Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah, "Al-bid'atu ibaratun an tariqatin fid dini mukhtara'atin tudahi syari'ata يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه." Baik. Coba kita ulangi. Definisi bid'ah menurut Syatibi ada berapa unsur? Yang pertama, tariqatun fid din mukhtara'atun tudahi syari'ata يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. Al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillahi ta'ala. Baik. Sehingga di situ ada lima batasan bid'ah menurut Asy-Syatibi. Coba kita lihat. Pertama, bid'ah adalah tariqah fid din, jalan dalam masalah agama, prinsip dalam masalah agama. Berarti kalau tidak ada hubungannya dengan agama, bukan termasuk bid'ah. Misalnya Anda punya prinsip SOP. Ya, prinsip enggak itu? Prinsip ya. Anda punya manajemen, Anda punya sistem di sebuah perusahaan, itu sis atau itu prinsip. Tapi prinsip dalam masalah duniawi. Ya. Siapapun yang beli di tempat kami, maka nanti bonus pijit misalnya. Dan itu dia jadikan sebagai prinsip. Pokoknya yang beli nanti dipijiti. Ya. Maka prinsip seperti ini diperbolehkan. Kenapa? Urusan dunia. Kalau urusan akhirat harus ada dalilnya. Mukhtara'atun, yang dia dibuat-buat. Yang dia dibuat-buat. Artinya murni buatan manusia, tidak ada rincian dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Tudahi syari'at, yang menyaingi syariat. Biasanya syariat itu detail. Habis ini, habis ini, habis ini. Itulah syariat. Nah, kalau dia menyaingi syariat, berarti dia juga punya kondisi yang detail. Setelah ini harus ini, setelah ini harus ini. Enggak boleh dibalik. Sebagai contoh ya, tentang masalah tradisi ngirim bacaan Al-Quran kepada mayit. Terus bahasa vulgarnya tahlilan ya. Ada enggak susunan acara di situ? Ada tidak? Ada. Pak kaumnya itu sudah punya acara yang dia gak bisa diubah-ubah. Sehingga seragam dari Sabang sampai Merauke kayak gitu. Kalau ada semuanya. Allah alam, di Merauke ada gak? Di Sabang ada atau tidak kita gak tahu. Tapi semuanya seragam. Dan mereka ketika melaksanakannya, mereka harus mengikuti aturan. Setelah doa ini harus baca doa ini. Setelah ini harus baca ini. Boleh gak dibalik? Wah, enggak boleh dibalik, kalau dibalik enggak mustajab. Padahal kita sedang mencari mustajab. Maka tidak boleh dibalik. Itulah tudahi asy-syari'ah. Dia ada aturan dan aturannya tidak boleh dilanggar. Mirip sebagaimana apa? Syariat. Ada orang sholat, di situ ada aturan, habis ini, habis ini, ada rukunnya ini dan seterusnya. Tudahi syariah, meniru syariat. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal bid'atu allati yu'addu biha ar-rajulu min ahli al-ahwa mashtahara 'inda ahli sunnati mukhalafatuha al-kitab wa sunnah. Bid'ah yang diingatkan oleh bid'ah yang teranggap bagi seorang bagi seseorang adalah mashtahara 'inda ahli sunnah. Apa yang sudah terkenal di kalangan ahli sunnah bahwasanya dia punya penyimpangan terhadap Al-Qur'an dan sunnah. Qala Ibnu Rajab, kata Ibnu Rajab rahimahullah, al bid'atu ma ahdatha mimma la asla lahu fi syari'ati yadullu alayhi wa amma ma kana lahu aslun min asy-syar'i yadullu alayhi falaysa bi bid'atin syar'an wa in kana bid'atan lughatan. Kata Ibnu Rajab, perbuatan bid'ah adalah apa yang sesuatu yang baru yang la asla lahu fi syariah, yang tidak ada sumbernya dalam syariat yang menunjukkan hal itu. Wa amma ma kana lahu aslan minasyir, sementara bagian yang di situ ada dalil dari syariat yadullu alaih, yang menunjukkan hal itu, falaisa bibid'atin, maka itu bukan bid'ah. Kenapa? Karena itu dalam rangka mengamalkan sunnah. Wa in kana bid'atan lughatan, meskipun disebut bid'ah secara bahasa. Ibnu Rajab juga mengatakan fakullu man ahdatha syai'an wa nasabahu ila ad-din wa lam yakun lahu aslun min ad-din yarji'u ilaihi fa huwa dhalalatun. Siapa yang membuat sesuatu yang baru dan itu dinisbahkan kepada agama sementara tidak memiliki dasar dalam agama, yarju ilaihi, yang bisa dia jadikan sebagai rujukan, fa huwa dhalalatun, maka itu kesesatan. Wad-dinu bari'un min, sementara agama berlepas diri darinya. Wasawa'un fi dzalikal masa'i fi dzalika masailul i'tiqadi awil a'mali awil aqwali adh-dhahirati wal batinah. Dan sama saja baik itu masalah akidah, amal, akwal, baik yang zahir maupun yang batin. Nah. Mungkin definisi bid'ah yang paling bagus di sini adalah pengertian yang disampaikan oleh Asy-Syatibi, karena beliau ngasih batasan yang cukup ketat. Dan definisi itu berfungsi jika batasannya ketat. Makanya definisi tidak boleh berulang. Apa itu susu? Susu adalah susu putih. Nah, ini salah ya. Kenapa? Ditanya susu adalah susu putih. Pas. Apa itu berbicara? Berbicara adalah mengucapkan sesuatu melalui lisan atau melalui mulut. Nah, ini definisi. Jadi definisi itu membatasi. Makanya kalau keluar sesuatu tapi tidak melalui mulut tidak disebut berbicara, tapi ngentut. Tayyib. Dan definisi Asy-Syatibi inilah yang sering disampaikan oleh para ulama ketika mereka menjelaskan tentang bid'ah. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah sisanya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kita tidak bisa mengejar selesai sebelum Ramadan ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.